curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya Kang, nyong udah cerita maning. Wong ora saking lucu nih dadi nyong cerita wis gonyo-gonyo dewek ya. Oh, alah rumah wi. Kita dadi anak bapak-bapak. Geting banget karo sing jenengane anak e, Kang. Getinge nang apa? Lah wong ono dua anak, gak ana kelalenan banget. Temenan jangan kelalenan banget yakin. Lah iki saking kelalene gemen tau disengi nang biyunge maring Purwokerto. Barang gudul terminal Purwokerto ditinggal biyunge maring kamar mandi, maring WC umum. Bocah balik dewek. Ora kemu tanak lunga maring Purwokerto karo biyunge. Oh, alala, jajal yo. Tiliki bae. Kayang apa kasus terbaru nih? Papa kela. Kowe kan terus balik sekolah, pantes balik tenjo. Balik sekolah kok nangis? Nangis siapa jane? Gurune mati apa kowe? Papa kela, jangan terus itu main nang guru. Main apa? Kau nakal kau dan masa guru-guru belum domain muridan orang nakal sih. Kau saru kau masih nak kelas kau, kau masih saru mesti kau. Kau masih lagi diulang guru neng ngimi-ngimi guru neng kau mesti kau. Untuk kayak kau pak lah, jangan jadi jalan apa ya pak. Jangan nak kerja kau macam di jalan apa lah. Bukan domain apa kau? Lah kamu tidak kau ni, jangan nanti jawapan yang kau domain pak lah guru neng. Kita kau ni apa nak guru neng? Kira mau kan ceritanya pelajaran IPS lah. Lah mau dibulang gambar peta nang gurune. Nyong ditakoni nang gurune. Dimanakah letak Pulau Kalimantan? Lah mau nyong orang ngerti gone nang dia nyong mau orang ngerti ya. Mau orang papa mau pak, mau orang salah mau orang ngerti. Lah nyong kan terus di domain nang gurune. Jadi mau nyong orang terus sinau jare nang gurune. Lah kok dasare mau bengi sinau apa orang kok bengi? Ya sinau wong papa ke ben ngerti ya. Nyong domain bae lo lajan. Kok ora domain kepriwe? Lo kena-kena mau bengi sinau. Kok malah ngatek puluh kali mantan letak ke orang ngerti nang digone. Mulane maning-maning nak gelap apa-apa gua aja geletakan aja sembarangan dia mutemut jajal kok membengi berapa puluh kali mata nanti membengi jajal dia mutemut nanti letak ke ini jelas nanti gua ngantek ilang awas gua. Jadi bapaknya nyong pada baik bodohnya karo nyong kok nyong ditakoni gua letak puluh kali mata nanti jopet aku nanti nyong nanti jawabannya jadi nyong orang ilang nanti puluh kali mata pak jajal bapaknya tadi yang jadi kau orang hilang 60 Kalimantan ya bes. Joko orang hilang 60 Kalimantan. Terlalu itu sedih orang nanti gunain gunang deh. Yo kayak gue ya. Dari lu pelajaran peta ini mau ya. Ya bes. Orang bapak bisa cepet-cepet menang aja nangis bayi. Sudah apa ngasih tak sanggul isinya keh. Sanggul jangan mie, jangan menlok, karo. Jangan gunung gadul ya. Walajan. Sampendina kok sanggulnya kayak gue bayi dan mulutan baik karpe dan bisa ngoni duit ngejel ya pak sewu apa roh ngebu kena ngutuku cilok karba takbor lah jana bisa ngoni kok jangan kangkung baik jangan mi baik mentina jan baik raja ban baik awan ini kejan wis kang ke kasus pertama di Mataram ane pancen janke bocah terkenal kelalenan banget tapi ya anggar kasusnya kayak Miki janjane sing bodoh ramane apa anake ya. Oke, kes sudah berlalu ya. Sekarang berlanjut. Keesokan harinya bocah iki jam 6 wis standby arep mangkat sekolah. Jajal teliki kayak apa yo. Bapak-bapak, nyongat pamitan. Rengkek. Rengkek. Ya, harus sekolah ya, Jal. Kok harus biasa, jam 6 esok ya, jatah ini makan sekolah, Bok. Malah takut di merendek. Wah, harus sekolah. Aja kelalenan maning, Bedo. Waduh, kalau sekolah udah kelalenan maning. Bu, gambarnya, jawab, bu, gambarnya. Wis, Pak. Bu, halusnya segala apa, Purung? Wis, loro. Temenan gue sono nang sing kelalen. Ora nabak, setipe wis tegawa, garisane wis tegawa. Putrupe wis tegawa nang nyong, ngajak patir bak nyong ora kelalenan maning sing kila. Oh, ya wis alhamdulillah, anake nyong anak kemajuan ge ora kelalenan maning dari bocah. Wis kana hati-hati yang dalan ya, wis sangone nang jero, kresek gapang anak. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Eh, katoken di katoken. Wong gak masuk sekolah kurang katoken kayak gue. Ih, jan. Oh, ya kelahan Pak nyuruh katoken. Ula Gusti, Gusti pengapura. Wong ana dua anak masih cilik ngenes kelalenan banget kayak musik preview yang benar gede. Jan, jan. Ujar kuwi nane, lagi sana gamai lengkap. Bu gambar orang digama, bu galusnya ketinggalan. Oh, tolongin bu nanti. Eh, cikin bar bu gambar digama. Peralatannya musik lengkap malah gara-gara katokan ke jan. Tuh, tuh. Terus lagi ngokatok. Jan, jan buca aku ya kelalenan orang mari-mari. Pancen kebangetan banget apa ya ngerti anak kok Jan. Kelalenan banget kayak gue sih kayak ngapa ngemen ngerti gede. Eta si cili baik kelalenan kayak gue Jan. Tapi kan gue dinawingi jajal. Satu hari kemudian esuk-esuk anaknya pamitan maning karo namane arep mangkat sekolah. Jajal yuk telike yuk. Pak, ada turun bapak. Gue harap sekolah. Ya gak sekolah ke, suka pabrik ke nyong ke, geleng lagi. Ujang Erika ya, tasnya harus kumplik. Bapak sanggup, seragamnya ya lengkap ke. Anak kaos kaki, sepatu ireng, patokan, pelambenan, kaos kutangan, barang, topian, dasian, guys lengkap pabrik ke. Buku halus, buku gambar, buku tulis, pensil, potlot, ballpoint, setip, garisan, segala kabe pak. Pitu sak mempan nang buri ke, gari gak patok. Kenyong suara kelalenan nyong ke, anak hebat. Oh kayak gue, jadi wis lengkap KB wis ya. Wis digawani KB ya. Buku tulis buku gambar anak menge wis digawani KB wis lengkap gue ya. Dari makatok ya. Matak sangune barang wis buku si dewek kayak gue ya. Ya jelas lah Inggris. Aku anak hebat, tubuhku kuat. Karena papaku kayak pakul kamat. Bener sopan sini ngara wong tuan jajal. Aku janis mangkel banget karo kue. Aku janis bedegel banget. Ting banget orang jenana kue yakin. Humor kelalenan orang mari-mari. Wingi peralatan sekolah wis lengkap digawani. Orang atokan. Siki barang wis digawani kabeh. Seragam lengkap. Eh orang kangen Dina. Kiki Dina Minggu. Kiki Dina Minggu. Mas Dina Minggu. Sekolahnya prae. Gedek semangat sekolah. Kangen teman kuburan bersiap ke pribeng anak-anak. Jangan. Ya anak aja kelalenan banget. Kalian-kalian yang anggar. Garan bedoknya aku orang cemantel. Berikannya gelap ketinggalan. Nang dua orang kayaknya doh. Kebangetan buat gue yakin. Kiki Dina Minggu. Kiki Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.